inginkan dirimu. Wajahmu yang cantik ku bawah, bersinar dari kejauhan. Tak sanggup lagi menahan gejolak cintaku padamu. Tapi aku malu saat jumpa dirimu, karena aku suka dirimu dan ku inginkan dirimu. Jadilah milikku selalu, kan ku jaga kau selamanya. Kasih yang takkan pernah ku lepas lagi, hanya kamu seorang di hati. Telah ku yakinkan diri ini, hanya kau yang ada di hati. Oh Tuhan, ku mohon buatlah ku berani nyatakan cintaku padanya. Oh tapi ku tetap malu saat ku jumpa dirimu. Dan apalah dayaku, mungkin memang itu karena ku suka dirimu dan ku inginkan dirimu. Jadilah milikku selalu, kan ku jaga. Jangan kau selamanya, kasih takkan pernah ku.